Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Baik, sebelum kita lanjutkan muraja'ah kita, silahkan di setorkan dulu hafalan matanya sampai akhir pembahasannya. InsyaAllah setiap pertemuan satu orang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Qala Muhammadun huwa ibn maliki ahmadu rabbillaha khairu maliki musalliyan ala nabiyyil mustafa wa alihi al-mustamilina sharafa wa astainu allaha fi alfiyya maqasidu nahwi biha mawiyya tuqaribu l-asabi l-azim munjazi wa tafsutu l-badla biwadi munjazi wa taqtadi ridan biwairi suhti faiqatan alfiyya tabni muqti وهو بسبق نائز تفضيل مسودي منتنائي الجميل والله يرضي به بات وفرال وله في درجات الآخرة الكلام وما يتعلق منه كلامنا لفظ مفيل كالسكن وسنفيل ثم هاف كان واحده كلمة وقول أم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجار والتنوين والنيد وعلى مسهل الاسم تميز أصل بتفعل تواتت ويفعل ونون أقبل النفيل ينجلس وهما الحرف كهل وفي والنفيل مضارع يليلا كيشم وماضي الأفعل بتميس وزم النون فيل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقل النون ما هل فيه وسنه صوى هيا هل المعرب المبني والاسم منهم مراب وما بني لشبه من الحروف المدني كشبه الوضي في سيد تنا والمانوي في متى وفي هنا وكان يباطن عن فعل بلا تأثر وكف قرن صلة ومعرب الأسماء ما قسلم من شبه الحرف كأب وسمى وفي وأمر ممضي بنية وأعرب مضاريا ناريا من نون توكيل مبشر ومن نون إناث كيرون مثوف وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذفة وذكث وضنق أين أمس حيث وساكن كم ورفع والنس جلان راب الاسم وفعل له لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأيا جزيمة فارفع بضم منصبا فتن وزن كسر كذكر الله عبده يسر وزن بتسكين وغير ما ذكر ينب نهو جاءه بني نمير وارفع بواو منصبا نبيل الف وجر بياء ما من الاسماء من ذاك ذو انسوبة نبانا والفم حيث الميم منه بانا أبو نخنا مكذاك وهن والنص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نصهما أشر وشاد ذا الإعراب أن يضفن لليك جاء أخو أبي كذا تلا بالألف الفاء المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كمنان وابنتين يجريان وتهرف يا في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فات قد أولف ارفع بواو وبي اجر وانصيب سالم جميع امير ومزيم وشبه ذين وبه يشون وبابه لقى والاهلون اولو وعلمون عليون واردون شاذ وسنون وبابه ومثلهين قد يرد الباب وهو عند قوم يطارب ونون مجموع ما به الذهب افتوى قل من بكسره نطى ونون ما ثني والملحق به بعصي ذاك استعمله فانتبه وما بتوى ألف قد جمي يسر في الجر وفي النص ما كذا ولا تولد اسما قد جوي الكابرئات به ذا أيضا قبل وجر بالفتاة ما لا ينصرف ما لم يضف ويقوب على الرد وجل نهو يفعل نمون رفا وتني تسلون وهفها لجزم والنص سما فلم تكون لترون مظلم وسمي متلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتكي ما كريم والأول الإعراب فيه قدر جميعه والذي قد غصره وثاني من قص ونصبه ظه ورفوه ين وكذا أيضا وجر وأي في الآخر منه ألف واو أو ياء فمتلى نور فالألف أنوي فيه غير جزم وابد نصب ما كيد يرمي ورفى فيه من وفي جزم ثلاثة هنا تقضيهما لازمة نكرة والمعرفة نكرة قابل أن يؤثر نكرة قابل أن يؤثر أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي فما لذي غيبة حضورك أنت ووسمي بالضمير وذو اتصال منهما لا يهتدى ولا يلي إلا اختيار بدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والها من سليم ما له وكل ممر له في البنايات ولفظ ما جرى كلفظ ما نصب بالرف والنص وجر ما صلى كريم بما فإنما من المنى وألف وهو والنون لما غاب وغيرك قام وعلم ومن ضمير رف ما يستطير كفل وفي نصب تشكر وذو ارتفاع وانفصال أنه وأنت والفروع لا تشبه وذو انتصاب في انفصال جعل إياي وتفريع ليس مشكلة وباختيار لا يجوز المنفصل إذا تأتى يجوز المتصل وصل أو يصلها أصلنيه وما أشبهه فيك تخوف تام كذاك خلتنيه واتصال اختاروا غير اختاروا الانتصال وقدم الأخص في اتصال وقدم ما شئت في اتصال وفي اتحاد رتبة تصل وقد يبيه الغيب فيه وصل وقبل ينفس مع فلت زنون وقاية وليس قنود وليتن يتشى وليتن أدرى وما لعل كسوة مخيرة في البقية واضطرارا خفف مني وعن البد من قد سلف وفي لدني لدني قل وفي قدني وقدني الحف أيضا قد يفي العلم اسم المعين المسمى مطلق علمه كجعفر وخير وقرن وعدن ولهيك وشطق من وهيلة وواشك واسمنة وكنية ولقب وأخيرا دين سواه صاحبا وإن يكون مفردين فأضف اسما وإلا تهيل ذي ردف ومنه منقول كفض وأسى وذر رجال كسعد وأود وجملة وما بمزيروك بداء بغير وهن تما أريبا وشغى في العلم ضرب فكعبد شمس وبكحا فورد غلب ذي الأنياس علم كعلم الأشخاص لفظا وواعا إن ذاك أم عرية للأقرب وهكذا فعلة للثعلب ومثله ذرة لمبر وكذا فجر علم للفجر اسم الشرف بذا لمفرد مذكر نشم بذي وذي ذيتا على ذنت تصي وذنيتا للمرتن مرتفي وفي سواه ذنيتا للكتوت وبأولى أشل جم مطلق والمد أولى ولا دلب تنتقى بك في حرفا دون لام أو معا واللام إن قدمتها ممتنئا وبهنا وهنا أشر إلى ذن المكان وبهلك فصل في البوذ أو بثم فأوهن وبهنا لكنطق نوهن مصول مصول الأسماء الذي انفلت ولا إذا ما تني لا تثبت بل متانيه أوله العلام ونون إن تشغل ملام ونون من ذين وتين شدد أيضا وتويد بذات قصيدة جم الذي أولى الذين مطلقوا وبعدهم بالوبير فنطق باللاتي واللائي التي قد جمع واللائك الذين نظر وقع ومن وموائد سوي ما ذكر وهكذا ذو عند طين شهر وكالتي أيضا لديهم ذات وموضي التي أتى ذوات ومثل ماذا بعد ما استفى منهم من إذا لم تغى في الكلام وكلها يلزم بعد وصل على ضمير لائك مشمل وجملة نشب الذي وصل به كمن للذي نهك في وصفة صريحة صلة ألوى كونها بمراب الأفعال قال ينكم وأريبت ما لم تضوى صدر وسيك ضمير من هدف وبعدهم مراب مطلق وفي ذا الحذ أيا غير أي يكفي إسقاط الوصل وإن لم يسقط فالحذ نزر وبيوت ذا الإنصال كالباقي لوصل مقبل والحذ عندهم كثير منجلي في عيد متصر إن تصب في لنوص كما نرجوي هكذا كحف ما بوصل خفض كأن تقود بعد أمر من قضى كذا الذي جر بما موصول جك مراب الذي مرت فهو بر المعروف يرد التعريف الحرف تعريف ناولا مفقف نامة عرفت قل فيهن مضوقة زاد لازما كاللاتي والأنا والذين ثم اللاتي ولضرار كدانات العبر كذا وتلك النفس يقيس صار وبعض الأعلام عليه دخلا للمه ما قد كان عنه نقل كالفضل والحارث والنومان فذكر ذا وهذف وسيان وقد يصير علما بالغلب مضاف أو مسوب على القعقبة وهذف ألذين دون ذي عطب بوجه وفي غيره ما قد تنهذف الابتداء مبتدا زيد عذير خبر قلت زيد عذير من تنبا اول مبتدا وثاني فاعلنا ما في اسفل دان وكسوى كالصفه من النفي وقد يجوز نحو فائز الرشد وثاني مبتدا وذا الوصل خبر في سوى الافران تبقى نستقى ورفع مبتدا بالابتدا كذكر في الخبر بالمبتدا وخبر جزء متم البائد فالله بر وليالي شهيدا مفردا ياتي وياتي جمله هاويه من الذي سقط له وان تكن ياهما نانت فبها كانت الله حسيبك فهو مفرد جميل فارغ وان يشرق فهو ذو ضبير مستقيم وابرزان مطلقا حيث ترى ما ليس معناه له محصنا واخبروا بظرف او بحرف جنوين معنى كائن او استقر ولا يكون اسم زمان خبر عن جثه وان يوفي فاخبره ولا يجوز الابتداء من كرام لم تفنك عند زين الامير واهل فتنفيكم فماثلنا ورجل من الكرام عندنا ورابة بخير خير وعمل بن يزين ولقص ما لم يقل والأسوء في الأخبار أن تأخر وجوز تنظيم إلا ضررا أمنه إن يسمى الجزان عرفنا ذكرنا بما بيان كذا إذا ما فيه كان خبر قصد سماله منحصر وكان مسننا إذ لم يتدى ولزم صدق من منجدا ونهو إن درهم ولوة متزم فيه تقدم الخبر كذا إذا عاد عليهم مذوم ما به عن مبين يخبر كذا إذا يستوجب تصير كأين من عنده نصيرا وخبر المنصور قدم بعد كما لنا إلا تبان وامد وهذ ما يلن جائز كما تقول زيد ما دام عندكما وفي جواب كيف زيد قلدن فزيد نصوني عنه يورث وبعد واو وبعد لولا غالبا حذ الخبر حذ وفي نص يمين ذا سقر وبعد واو عينت مفهما كمثل كل صانع وما صنع وقبل هل لا يكون خبر عن الذي خبره قد امر كضرب لفظ موسيا وتنتبين الحق منوطا بالهكم واخبروا باثنين او باثر عن واحد كهم صراط شعرا كان وخوته ترفعه كان المتدس ونخبة تصيبه ككان سيدا ومن ككان ظلبة أضحى أصبح أمس وصور لتزال بريها فتي وانفك وهذه الأربغة لشبهنا في نولنا في نتبع ومثل كان داما مسوقا بما كان طبال تمصيبا للهم وغير ماضي مثله قد عميلا إن كان غير ماضي منه سميلا وفي جميعها توسط الخبر أجس وكل سبقه داما هذا كذاك سبق خبر ما نفي فاجي بها متوة نتالية ومن سبق خبر ليس سفي وذو تمام من برفي نتفي وما سوى هناك سوى نسو في باتي أليس سال دائما كفي ولا يالي العميل ما مر خبر إلى ظرفا أتى حرفا أو حرف جر ومماري الشان اسمان من وقو مهم ما استبانا أن متنوقة سر كان في هش كما كان أصغى إما من تقدم ويثبونها ويكون الخبر بعد ولو كثيرا ذا الشهر وبعد أن تويد ما عن أرضنك مثل ما انتبر فتر ومن مضر إن كان منجز ذر فنون ووهف ما تزم فصل فيما ولا ولا وإن وشباب ليس إما لا ليس عميلا ما دون إما باقنا فيها ترتيب سوك وسبقها تجار وظرف كما بي أنت مانيا نجز الأولما ورفا ما تفين بي لكن عبيبا من بعد ما سنين بما زمحيت فالوابا بان والف جربا صدا وبدل ونفين كان قد يجا في نكرات أميرك ليس لا وقت للاطا ومن ذا الأمال وما للاطا في سواه من أمل وهذا ذير في فشا ولا سوقل فالمقربة كان كذا وعسى لكن أدر غير مضار إني هذين خبر وكونه بدون أن بعد عسى نزل وكذا الأمر فيه وكسى وكعسى هرى ولكن جعل خبر وهدما بأن متصل وزمه لو لقى مثل هرى وبدأ شكا انتفاء النزل ومثل كان في الأصحي كرب وترك أما ذي شرع وجب كان شاء السائق يهضو وطفي كذا جعلت وخطوى لي واستمل مضار أن يوشك وكذا لو غير وزر مشك بعد عسى لقى أو شكا قد يريقنا مئة فعلى ثاني قد وجري دنا عسى وفمر بها إذا سن قبلها قد ذكر والفتى والكسر أجس سين من نهو عسيت وانتق الفتى زكين إنا وأخواتك لإن أن ليت لكن لا كان لسما لكان ليعملك إن زيدنا لم بأن يكون ولكن عنده ذو نظم ورع إذا ترتب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير بادي وهمز إن تليس بمصدر ما صدك وفي سوى ذاك سري فسر في الابتداء وفي بعد سلا وحيث إن اليمين مكملة وحكي بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو عمل وكسر من بعد فيل نلق بالله قال منه لذو تقى بدا إذا فجأت وقسم لالا بداه بوجين من معطل فجز وذا يطرد في نوي خير القول إني همد وبدا ذات الكسر تصب الخبر مقتدى إنه لإني لوزر ولا يلد إلا ما مقن فيها ولا من الأفعال ما قردي وقد يليها ما قد كإن ذا لقسم على لذا مستهوذا وتصب الوسيط مامل الخبر والفصل وصن حل قبله الخبر ووصل ما بذي الحروف مبطل إمالها وقد يبقى الأمل وجائز رفك ما توفن على منصوب إن بعد أن تستميل وألهق بإن لكن وأن من دون ليت ولا أعلى وكان وخففت إن فقل الأمل وتزم لم إذا ما تهمل وربما صنع عنه إن بدا ما نطق نرده متمرة والفيل إن لم يكن ناسفا فلا تلفيه غالبا بإذ مصلى وإن تخفف أن نفس خساقا والخبر رجا جملة من بل أن والفيل إن لم يكن ناسفا فلا تلفيه غالبا بإذ مصلى الأحسن الفصل بقد أو تنفيس أولى وقليل ذكر له وإن تخف أن نفس مخسقا وخبر جملة من بدنا وإن يكن فيلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنيا فالأحسن الفصل بقد أو نفيس أو تنفيس أولى وقليل ذكر له وخففت كأن أيضا فمي من سبوها وثبتا أيضا روي Sudah kita ambil ya murojaah dari beberapa bait. Qala Muhammadun huwa ibn Malik ahmadu rabbillah khaira malik musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi al mustakmilina sharafa واستعين الله في الفيه مقاصد النحي بها محيه تقرب الاقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقه عافيه ابن معطي وهو بسبب حيز تفضيل مستوجب ثنائي الجميل والله يقضي به بات وفر لي وله في درجات الاخره كلامنا لفظ مفيد كالسقي مصنوع فعل ثم حرف الكلم وحيده كلمه والقول عام كلمه بها كلام قد يؤم سلاحيه انا جديه مراجعه كمارين Baik, kita lanjutkan. Biljari wa tanwini wa nidawa alwa musnadin ilismi tamizun hasar. Aghliqu al-kutub. Ditutup kitabnya. Murojaah. Selesai murojaahnya. Sekarang persiapan hasil murojaah jauh mana. Ya, bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Ya, saya tanya tentang i'rabnya dulu. Siapa yang mau ditanya dulu? Ya. Aywan. Bil jarri. Ya. Bil jarri ini jar wa majrur bisa di'rab dengan dua sisi. Ya, jelaskan. Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Ya. Ya, yang pertama bil jarri jarun wa majrur muta'alliq di hasala al-ati. Takdir maknanya apa berarti? At-tamyiz al-hasil bil jarri wa tanwin wa nida wa musnadin lil ismi. Ya, at-tamyiz yang dihasilkan dengan jar, tanwin, nida musnad adalah bagi isim. Ya, santa. Berarti ketika itu i'rabnya lil ismi apa? Lil ismi ya khabarnya. Ya, khabarnya jarun wa majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar muqaddam. Asal katanya berarti apa? Asal susunannya seperti apa berarti? Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Asal susunannya seperti apa berarti? At-tamyiz ya ya sant at-tamyizu hasala ya at-tamyizu hasala bil jarri wat tanwini wan nida wa al bukan al wa musnadin ya betul al juga ya wa al wa musnadin lil ismi ya. Kemudian sisi Arab yang kedua bil jarri ya jar wa majrur muta'alliqun bi mahdhuf khabar muqaddam. Berarti ketika itu lil isminya bagaimana ya Rabbi? Lil isminya ya lil ismi muta'alliq nan al-hasal al-ati maknanya apa seperti itu at-tamyiz al-hasil lil ismi bil jarri ya ataupun ka'ilun bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnad. Ya, boleh dengan dua sisi. Ya. Bil jarri sekarang ya. Siapa yang mau ditanya tentang bil jarri? Ya. Siapa? Yang siap mensyarah bil jarri? Siap, Riz? Siap. Ada? Oke, bil jarri. Mal murad biqaulihi bil jar. Yang dimaksud dengan bil jar di sini apa? Isim majrur yang apa karena yang majrur karena tabi atau karena huruf jar atau karena huruf. Iya, bukan yang dimaksud dengan al jar di sini. Ya, bil jar dengan jar, maksudnya al-jar, apa sih makna al-jar? Kasrah, yuhdithuha, kasrah, yuhdithuha amil, atau manaba anha. Itu jar, kasrah maksudnya. Yang mana, kalau kasrah ini, maksudnya al-jar itu kasrah. Bil-jar dengan kasrah. Atau yang menggantikan dari kasrah. Maka, dengan ucapan beliau bil-jar, kasrah itu meliputi al-jarbi, ya, al-jar, al-awal bi, harfil jar. Yang kedua, al-jar bi, al-mubaf. Kemudian, al-jar bi, al-taba'iyah. Kemudian, al-jar bi, al-mujawarah. Kemudian, al-jar bi, al-tawahum. Apa contohnya al-jar bi, al-mujawarah? Contohnya apa? Siapa yang bisa? Ya sahi balligh dhabi zawjati kullihim di sini dicarakan karena dia bertetanggaan dengan apa zawjati yang majrur i'rabnya apa itu ya sahi balligh dhabi zawjati kullihim dia sebagai apa taukid dari zawi ya kan zawi di situ i'rabnya apa ya sahi balligh dhabi zawjati kullihim mansub ya dari balik. Tanda nasabnya apa? Ya. Ya, tapi kenapa di situ taukidnya kullihim di kasrah bukan di fathah? Karena ngikuti tetangganya yang kasrah zaujati. Kemudian contoh yang lain apa? Apa? Hadza juhru babbin kharibin. Hadza juhru babbin kharibin. Kharib ya rasmi apa? Na'ab dari juhru yang mansub, yang marfu'. Kenapa dijarakan? Mujawarah. Ya, jumhur membolehkan al-jar bil mujawarah pada dua tempat. Itu apa? Yang pertama pada na'at, yang kedua pada tak? Pada taukid. Ya, pada taukid. Ya, sebagian memasukkan al-jar bil mujawarah masuknya kepada taba'iyah. Jadi taba'iyah. Pada contoh tadi babbi apa? Hadza juhru babin kharibin. Kharibin itu marfu'. Ya. مرفوع دون رفع يضم مقدرة هي منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المجاورة هي ada yang mengejarkannya dengan majrur bil mujawarah ada ya. Kemudian contohnya al jar bit tawahum apa ya far badali siapa hafal badali أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان آتيا شيء ما نسيته يا سابق ما برجر كان كرنا بكيران يا مدرك itu majrur mba kenapa karena seringnya ma khabarnya itu dijarkan dengan mba ya kan padali anna laisa maksudnya bukan ma. Karena seringnya khabarnya laisa dijarkan dengan ba. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alaisallahu bi kafin abdah. Ya. Jadi dikira khabarnya laisa dimasuki ba. Sehingga apa? Ma'tufnya dijarkan. Ya. Badali anni lasu mudrika ma madha. Wala sabiqin syai'an idha kana atiya. Ya, sebagian memasukkan ini. Caranya dengan apa? Harf tawahum ya dengan huruf yang dikira ada gitu. Kemudian kenapa di sini tidak dibawa mana al jar kepada huruf jar? Rezeki kenapa bil jarri tidak diartikan dengan huruf jar? Bil jarri dengan jar. Kenapa tidak diartikan dengan huruf jar? Ikhwan bil jarri wa tanwin dengan huruf jar. Kenapa tidak dibawa pada huruf jar? Haiwan. Ya. Ini masalah lagi. Ya. Bukan tipuan, emang lupa. Ya. Ya, gimana? Apa? Kurang. Ya. Yang lain tidak dikatakan dengan bil jar karena huruf jar kadang masuknya kepada huruf ya bukan kepada apa isim ajibtu min an apa taqum min an tuh ya jadi tidak dikatakan apa atau tidak dibawa kepada mana huruf jar karena huruf jar kadang masuknya ke huruf kadang masuk ke huruf itu bil jarri. Ya, paham ini? Bil jarri wa tanwini. Marwan, wa tanwin, apa itu tanwin? Kalau jar tadi kan kasrah aw mana ba'anha yuhdithuha al-amil. Sekarang tanwin apa? Tanwin. Mar. Tanwin. Cepat ini biar cepat tanya. Tanwin. Nunun sakinah. Talhaqu ya nunun sakinah zaidah talhaqu akhiral ismi terus lafzan la khattan li ghairi taukid li ghairi taukid nun sukun tambahan yang mengikuti akhir isim secara pengucapan tidak secara penulisan untuk selain taukid untuk mengeluarkannya semisal la nasfa'an ya ini mudah nih Jafar sebutkan 4 macam tanwin yang itu merupakan tanda dari tanda-tanda isim. Ya, yang pertama tanwin tanwinu iwadin, tanwinu iwad. Ada berapa macam tanwin iwad? Ya, cepat, kita dapat banyak manusianya. Harus satu bait. Ya, tanwinu iwad. Bantu Marwan, apa itu tanwinu iwad? Ada berapa macam? Tiga. Yang pertama iwadun anil, anil jumlah, jumlah dulu ya. Contohnya, contohnya pada contoh, contoh pada kalimat, yaitu tanwin yang mengiringi apa? Idz itu. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yani yauma idz zulzilatil ardu. Kemudian yang kedua, tanwin iwad anil harfi. Seperti pada contoh kalimat apa? Kullun dan ba'dun. Ya. Kullun ilaina raji'un. Menggantikan tanwin itu dari apa? Mudhaf kullu insanin. Ya. Tilka ar-rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'din, ini 'ala ba'dihim. Kemudian tanwin iwab 'anil, ya tadi 'anil kalimah ya tadi ya yang saya tentukan. Yang 'anil harfi apa? Contohnya yaitu tanwin yang mengikuti apa? Isim-isim yang gharun sharif seperti jawarin, ghawashin. Iya. Ya itu. Jadi tanwinnya menggantikan apa? Huruf yang dibuang. Ya. Kemudian yang berikutnya, apalagi selain iwab, tanwin iwab terus. Cepat bantulah ini murojaahnya kalau satu-satu kelamaan. Ya, apalagi tanwin apa? Tamkin apa itu? At-tanwin al-lahiq. Tanwin yang mengikuti apa? Al-asma al-mu'rabah, isim-isim yang mu'rab. Kemudian tanwin tankir, yaitu al-lahiq al-asma al-mabniyah. Kemudian tanwin al-muqabal, at-tanwin al-lahiq ya, jama' al-mu'anatis salim, yang mengikuti jama' al-mu'anatis salim. Sudah lewat. Ini, empat ini adalah ataupun empat macam tanwin ini adalah tanda dari tanda-tanda apa? Isim. Ada di sana dua tanwin yang lain yang dia bukan merupakan apa? Tanda dari isim. Apa? Tanwin apa saja? Tanwin tarannum dan tanwin al-ghali. Ya. Meskipun yang rajih kata Ibnu Malik dia bukan apa? Tanwin tapi nun tambahan. Yang ditambahkan pada akhir bait. Apa contohnya tanwin at-tarannum? Siapa yang hafal? Asif tarahu al-ghayra anna rikabana lamma tazul bi rihalina wa kan qadin. Terus yang lain, ucapan asy'ari yang lain, aqil al-lawma adilu atau adila wal 'itaban wa qul in asabtu laqad asaban. Cantatan min ghali ya qatim al-a'maqi khawi al-mukhtariqin. Mukhtaraqan, ada yang menyukun juga, ada yang sukun, mukhtaraqan, mukhtaraqan, tapi yang mudah mukhtaraqin. Ya itu. Kemudian, biljarri wa tanwini wan nida. Wan nida. Wan nida. Ini maksudnya nida apa? Zikri. Nida yang merupakan tanda dari isim, apa? Ini maksudnya nida, apakah masuknya huruf munada atau apa, ha? Jangan kejebak. Riz sama Riz. Yang dimaksudnya an-nida, Riz. Tanda isim adalah an-nida. Maksudnya apa? Ya, salahiyatu an bi an yunada. Dia bisa dipanggil. Bisa dipanggil, cocok untuk dipanggil. Ya. Kenapa tidak kita bawa kepada makna huruf nida? Hah? Karena huruf nida bisa masuk pada huruf, bisa juga pada fi'il, bisa juga pada isim. Ya kalau pada isim ya banyak. Contoh huruf nida yang masuk kepada fi'il apa? Ala yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardi. Pada satu qiraah. Cukup cepat punya air. ala yaslami ya daramayya alal bila. Terus wala zala bijar'aika munhallan wama zala bijar'aika wama zala munhallan bijar'aiha bijar'aika bijar'aiki al-qatru. Di situ syaitnya apa? Ala yaslami. Ya. Kadang juga masuk ke huruf. Contohnya apa? Ya laytani kuntu turaba. Ketika iya huruf nida ini masuk ke fi'il atau ke huruf, maka bagaimana kita bawa ya-nya? Kita jadikan ya-nya ya apa ini? Bisa dua kemungkinan, bisa kita bawa ya-nya kepada ya apa? Ya untuk apa? Tanbih, harfu tanbih atau ya-nya? Huruf nida cuma apa? Munadanya mahdhuf takdirnya ya qaumi atau ya hu, ya haula itu yang semisalnya. Ya. Tapi kalau ada dua huruf tanbih, maka ya-nya munada berarti ya. Seperti ala yaslami. Ya, disitu ala sudah tanbih. Jadi ianya tidak kita bawa kepada tanbih lagi. Kita jadikan dia huruf nida yang menandanya apa? Mahdhuf. Ya. Ya, itu yang dimaksudkan an-nida. Yaitu solahiyatuhu bi'an yunada. Dia bisa dipanggil. Pokoknya ini maksudnya adalah huruf nida. Karena huruf nida kadang masuk kepada fi'il. Kadang masuk kepada apa? Huruf. Iljarri wa tanwini wa nida wa al. Ya Taufik, yang dimaksudnya al di sini apa? Al-mu'arifah dan az-zaidah. Ya. Adapun al-mausulah, contohnya apa? Al-mausulah bagaimana? Al-mausulah. Ya, dia bukan tanda isim, karena kadang dia masuk kepada fi'il mudhari'. Contohnya apa? Ma anta wa ma anta bil hakami turda hukumatuhu wala al-asili wala dirra'i wal jadali. Ya, bukan pula al yang merupakan huruf istifham. Seperti pada contoh apa? Hal fa'alta. Mana apa? Hal fa'alta. Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin. Siapa yang belum ya? Mar. Yang dimaksud musnadin apa mar? Wa musnadin. Ya, tentu. Al-isnad ilaih. Yani antansib ilaihi hukman. Yahsulu bihi fa'idatun tamah. Engkau sandarkan kepadanya, pada isim ini, satu hukum yang dihasilkan dengannya faedah yang sempurna. Pada contoh Zaidun Qa'im. Zaid itu adalah apa? Ya, isim. Kenapa? Karena satu hukum disandarkan kepada dia. Apa hukum yang disebutkan tadi? Ya, al-qiyam. Ya. Ini kata para ulama adalah apa? Anfa'u al-alamat. Karena dengan itu kita bisa mengetahui keisimannya apa? Barabtu. Juga pada contoh keisimannya ma. Pada ma'indakum yanfad. Ya, wa ma'indallahi baq. Dan misalnya. Ya. Biljarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun. Hasal. Ya. Faham ini? Baru satu bait sudah berapa menit? Cepat makanya ya. Al-Murajaah yang baik. Nah, sekarang ada iskal. Seandainya tadi dikatakan bahwasanya biljarri wa tanwini. Biljarri atau di tempat yang lain nantilah. Ya. Ada yang semisal ini lebih dekat malah. Kita masuk ke bait yang berikutnya. Bil jarri wa tanwini wa nida wa al musnadin lil ismi tamyizun hasal. Terus apa? Kita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Kita fa'alta wa atat wa yaf'ali. Ya. Siapa yang belum? Ya, napa? Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali. Yang dimaksud dengan bita fa'alta apa? Ta fa'ilah ya. Ta yang dia merupakan apa? Fa'il. Ya. Bita fa'alta. Wa atat. Ini maksudnya atat? Ta uta'nifis sakinah. Jadi dengan atta al-fa'ilah. Dan ta uta'nifis sakinah. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali. Maksudnya apa? Ya. Ya al-fa'ilah juga. Ya, kenapa tidak dikatakan ya ad-dhamir? Ya ad-dhamir. Karena itu terlalu umum. Bisa masuk padanya ya al-mutakallim. Dan ya al-mutakallim. Ya. Bukan apa? Ya, bukan tanda dari apa? Ya. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali. Dengan ta fa'ilah. Kemudian dengan ta uta'anisi sakinah. Dengan ya al-fa'ilah. Kita ita'anis. Ya. Kemudian dengan ya al-fa'ilah. Wa nuni aqbilanna. Dan nun pada aqbilanna. Fi'lun yanjali. Ya. Fi'lun yanjali. Fi'lun yang ramai sebagai apa? Ya. Yanjali sebagai? Bita tadi orang sebagai apa? Kita jar majrur. Ya, bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Bita muta'alik dan apa? Yanjali. Ya, al-ati. Asal kalimatnya bagaimana? Asal susunannya, asal terkibnya. Yanjali al-fi'lu bi. Ya. Bita dan seterusnya. Atau al-fi'lu yanjali bita. Gitu. Di sini, tadi dikatakan bahwa saya bita jar majrur muta'aliknya dengan yanjali. Dia mendahului mubtada-nya ini. Ada mahdzur di sini kan, sesuatu yang dilarang. Di mana dia bita mendahului apa? Hah? Mubtada. Dia muta'alliqatnya khabar, ya. Tapi dia mendahului mubtada. Ini bagaimana jawabannya ini? Bukankah ini tidak boleh? Hah? Bagaimana jawabannya? Ya, darurah syi'riyah, sebagai mengatakan demikian. Jadi yang membolehkan juga. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Maksudnya apa? Wa nuni aqbilanna. Ya, nun taukid. Ya. Di sini terkumpul tanda-tanda dari apa? Dari fi'l. Fi'l apa saja? Fi'lun ma'ab. Ada contoh? Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali. Kemudian wa nuni aqbilanna, tanda apa itu? Fi'l mudhari dan fi'l amr juga. Ya. Kita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilana fi'lun yanjali. Ya. Kemudian apa setelahnya? Siwa mal harfu ya. Siwa humal harfu kahalwa fi walam. Itu. Tadi kita fa'alta ada yang mau ditambahkan? Kita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilana fi'lun yanjali. Ya, nun taukid ya terkadang kadang masuk pada isim. Apa contohnya? Ya, aqailun ya. Apa akhbiru asyhuda. Ya bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Siwahuma al-harfu ka hal wa fi wa lam. Ya, siwahuma al-harfu ka hal wa fi wa lam. Ada yang kurang enggak? Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Kaidah selain itu apa? Siwa huma betul. Ya, siwa huma al-harfu kahal wa fi walam fi'lun mubari'un yali lam kayasyam. Ya. Rizki, siwahuma i'rabnya apa? Siwahuma al-harfu i'rabnya apa siwahuma? Hah? Siwahuma al-harfu apa i'rabnya siwahuma? Hah? Jangan lama-lama, balda. Siwahuma i'rabnya apa? Ya, yang rajib yang sahih dia khabar. Kemudian al-harfu sebagai apa? Mubtada mu'akhar. Kenapa demikian? Ya, karena al-harf adalah al-mutahaddatsan yang sudah dibicarakan. Kemudian siwahuma inda sibawai apa itu? Bagaimana siwahuma inda sibawai? Kata sibawai apa? Naiwan? Siwahuma. Dia selalu menetapi apa? Zorof, ya, Dorof apa? Makan, ya. Pada mahalnya apa kalau dorof berarti? Nasob. Berarti i'rab tadi sesuai dengan madhabnya siwawe. Kalau menurut Ibnu Malik, siwa huma, siwa mana ya, Pak? Mana ya, Pak? Ghair. Sama juga nakirah. Ghair didhafahkan kepada dhamir sekalipun dia tetap apa? Nakirah. Kenapa? Li'annahu mutawaghil fil ibham. Kahal wa fi walam. Siwa huma harfun kahal wa fi walam. Ya. Kafar. Apa faedah tanzil dari tiga huruf ini? Hal wa fi walam. Ya, Haris. Kenapa beliau menyontohkan dengan tiga huruf ini? Hal wa fi walam. Selain keduanya, selain apa? Selain keduanya? Isim dan fi'il. Adalah huruf seperti hal, fi, dan lam. Apa maksud dari tiga contoh ini? Baik. Maksudnya huruf itu ada tiga macam. Yang pertama, harful musyarak, itu apa? Hal. Kemudian yang kedua, yang mukhtas, ya, bil isim, yaitu apa? Fi. Kemudian al-mukhtas bi, ya, bil mubari', yaitu apa? Lam. Umumnya bagaimana kalau huruf-huruf yang mukhtas itu? Ya, beramal. Ya, beramal umumnya. Ya. Kadang tidak beramal. Kadang. Seringnya beramal. Kalau yang mustanad tidak beramal. Seperti hal. Hal. Pada contoh hal. Apa bedanya hal Zaidun Qaim dengan hal Zaidun Qoma? Kalau yang pertama hal Zaidun Qaim jumlahnya jumlah apa ini? Ismiyah. Kalau hal Zaidun Qoma fi'liyah. Kenapa? Apa? Ya, karena dia pada bingkai fi'il, jadi tuntutan dia kepada fi'il sangat kuat. Jadi hasilnya hal Zaidun Qom, hal Qom Zaid. Jadi Zaid, Qom yang disebutkan ini menafsirkan. Ya, Qom yang mahduf. Siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'ilun mubari'un yalilam kayasyam. Fi'il mubari' diantara tandanya adalah ia datang setelah lam. Apakah setelah lam saja atau bagaimana? Lam dan akhwatnya dari huruf-huruf yang apa? Yang menjazmkan apa? Satu fi'il. Ya, yang menjazmkan satu fi'il. Kalau lamma bagaimana? Ya, kalau lammanya lammahin ya, bermakna hin. Ya, bukan tanda dari apa? Mubare. Ya. Ya, bukan tanda dari fi'il mubare. Ya. Kalau lammahin ya, bermakna hin. Walamma ja'ahum. Misalkan. Kemudian juga kalau fiilnya menjazmkan dua apa? Kalau apa? Adawat yang menjazmkan dua fiil, maka dia juga tidak khusus masuk pada apa? Fiil mudhari, ya. Bisa kepada madhi, ya. Wa madhi al-af'ali bit-tamyiz wasim, wa madhi al-af'ali bit-tamyiz wasim. Cepat-cepatan aja, guys. Iya. Ya, ya cepat selesai merujaknya. Wa madhi al-af'ali bit-tamyiz wasim. Ya ramya ba madhi ya. Maf'ul bi muqaddam dari miz. Wa madhi al-af'ali bit-ta miz. Yani maksud dengan at-ta di sini apa? Ya, yani maksud dengan at-ta. At-ta ini dua ta. Itu apa? Ya, at-ta al-fa'ila dan ta utanifis sakinah. Terus bagaimana ta'bir beliau dengan mufrad di sini? Bit-ta. Dimaukan dengannya musanna. Ini bisa dikiaskan atau tidak? Tidak, ini sama'i. Ya. Sehingga diperbaiki oleh siapa? Ibnu Ghazi. Apa kata Ibnu Ghazi? Hah? Wa madhi al-af'ali bi ta'aini sim. Kemudian apa? Ingat, saya lupa tadi sesuatu menghafal itu. Ucapnya Ibnu Ghazi, ya. ماضي الأفعال بالتاء ini simnya wal amru gitu ya, in amru wal amru in amrun fuim gitu ya, ya semana dengan itulah ya. Ya bitta'aini sim ya. Bitta'aini sim wal amru bin nuni idza amrun fuhim ya. Wa madhi al af'ali bitta'aini sim wal amru bin nuni idza amrun fuhim ya. Ya. Kemudian selanjutnya apa? Wa madhi al af'ali bitta'aini sim terus bin nuni fi'il amri in amrun fuhim. Maknanya apa Marwan? Wa madhi al-af'ali bitamiz. Sudah selesai. Wa sim. Bin nuni fi'il al-amri in amrun fuhim. Maknanya apa? Sim. Fi'il al-amri bin nuni in amrun fuhim. Hah? Va. Ya. Kenali fi'il amr. Dengan nun apa? Ya, jika pada makna amr. Berarti dari sini kita mengetahui bahwasanya tanda dari fil amr adalah tersusun dari dua tanda. Tanda yang pertama apa? Ya, menerima nun. Nun apa? Nun taukid. Yang kedua? Ya, bermakna amr. Ya, kalau dia hanya menerima nun taukid saja, tapi tidak bisa, tapi tidak mengandungi makna amr, maka dia apa? Fi'il? Fi'il mudhari'. Ya, contohnya apa? Hal tadribunna misalkan ya. Hal tadribunna Zaidan. Di sini fi'il apa? Tadribunna mudhari'. Padahal ada nunnya. Kenapa? Karena tidak mengandungi talab. Atau dia mengandungi talab tapi tidak bisa menerima nun, maka dia apa? Ya isim fi'il amr contohnya. Juga mungkin dia selain isim fi'il amr apa? Mafsar. Contohnya. Ya. Borban Zaidan. Ya. Borban Zaidan. Jadi harus yang namanya fi'il amr. Itu tandanya. Terdiri dari dua tanda. Yaitu apa? Bisa menerima. Nun taukid. Juga menunjukkan apa? Makna tolab. Ya nunnya gak mesti ada. Yang jelas menerima. Kalau dia dikasih apa? Nun taukid. Ya, kemudian wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin min al-hurufi mudni. Ya. Siapa yang tahu i'rabnya mabniun? Mubtada, khabarnya mana? Mahdhuf, takdirnya? Ya, wa minhu mu'rabun. Berarti maksudnya 'atful jumlah 'ala al-jumlah. Wal ismu minhu mu'rabun. Ya. Isim minhu mu'rabun. Di antaranya ada yang mu'rab. Mu'rab artinya apa? Minhu mu'rabun. Mubtada mu'akhar. Minhu khabarnya. Ya. Kemudian, wa mabni itu jumlah yang diatafkan kepada minhu mu'rabun. Ya. Jadi mabniun boleh enggak di'irab sebagai apa diatafkan kepada mu'rabun? Atful mufrad ala mufrad boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Nanti ada, ya, maknanya rusak. Jadi nanti kalau kita i'rab mabniun ma'tuf kepada mu'rab, maka terkesan di sana ada isim yang dalam satu saat dia mu'rab dan mabni gitu. Jadi mabniun adalah apa? Khabar dari mubtada dari khabar yang mahdhuf. Ini seperti ayat faminhum syaqiyyu wa sa'id. Ini faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Jadi sa'id tidak diatafkan kepada apa? Syaqi. Nanti maknanya rusak. Di antara mereka ada yang dalam satu waktu sengsara dan apa? Bahagia. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin min al-hurufi mudni. Ya. Li syabahin min al-hurufi mudni. Jadi isim itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni kenapa? Karena keserupaan dengan apa? Huruf. Hukum asal dari isim mu'rab. Ya, ketika dia tetap di atas keadaannya mu'rab, perlu enggak ditanyakan kenapa? Tidak perlu. Tapi kalau dia sudah keluar dari asalnya kepada selainnya, kepada bina, maka perlu enggak ditanyakan? Perlu. Ya, kenapa dia keluar dari asalnya? Jawabannya, Ya, satu menurut Sibawai, li syabahin minal hurufi mudni. Karena keserupaan yang sangat dekat dengan apa? Ya, dengan huruf. Penting enggak untuk menambahkan mudni? Perlu enggak? Perlu. Ya. Kenapa? Apa fungsinya sifat dengan mudni di sini? Li syabahin minal hurufi mudni, karena keserupaan yang menekatkan isim tadi kepada huruf. Hah? Perlu ya? Penting. Kenapa? Ya. Gimana? Hah? Berjaga-jaga dari adanya keserupaan isim dengan huruf yang itu keserupaan apa? Ghairu mudni, tidak begitu dekat lah. Seperti apa contohnya? Pada ayun. Ayun di sini kan ada beberapa macam ayun. Ada ayun apa? Istifhamiyah, maka dia seperti apa? Huruf apa? Hamzah. Ada ayun syartiyah, maka dia seperti apa? In. Ini kan serupa. Harusnya mabni dong. Harusnya. Tapi dia tidak mabni. Kenapa? Ya, karena ada yang menghalangi. Ya, keserupaan dengan apa? Dengan huruf tadi. Dengan apa ya? Dia melazimi idhofah. Kepada apa idhofahnya? Kepada mufrad. Ya. Karena kalau idhofahnya kepada jumlah seperti apa? Iz, iza, haitsu, ini apa? Tidak menghalangi dia untuk apa? Apa kalau idhofahnya pada jumlah bagaimana? Ya. Maka dia tidak seperti keadaan isim, maka dia mabni. Kalau idhofahnya atau melazimi idhofahnya pada jumlah, maka dia apa? Mabni. Kenapa? Karena itu keluar dari hukum asal. Hukum asalnya idhofah kepada isim. Adapun idhofah kepada jumlah itu khilaful asal. Juga idhofah kepada jumlah ala niyati apa? Al-infisal, ya kan? Sinati al-infisal. Sekarang bagaimana dengan kam yang kadang dia di Arab mudhaf ilaih? Kam abdin. Ya. Dan juga ladun. Dia melazimi idhofah kepada mufrad. Tapi kenapa dia mabni? Tadi katanya dikatakan kalau dia melazimi idhofah kepada mufrad, maka dia mu'rab seperti ayun. Nah, sekarang bagaimana dengan ladun dan kam? Apa? Karena keserupaan kam dengan ladun dengan huruf itu sangat banyak. Ya, sehingga tidak mampu keadaan dia bisa didhofahkan kepada mufrad ini untuk menghalangi dari bina. Ya. Keserupaan dengan hurufnya banyak. Seperti kam dari istifham seperti hamzah, dan terdiri dari huruf juga dari wadah mirip dengan apa? Huruf. Ya. Ya, wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin min al hurufi mudni. Min al hurufi. I'rabnya apa min al hurufi? Muta'alliq dengan apa? Yang lebih tepat mudni ya. Li syabahin mudni min al huruf. Ya. Atau bisa juga dengan syabah ya. Kemudian kasyabahi al-wad'i fi isma ji'tana wal ma'nawi fi ma tawafi huna. Ya, kasyabahi al-wad'i fi isma ji'tana wal ma'nawi fi ma tawafi huna. Di sini beliau menyebutkan apa? Macam-macam apa? Asyabah. Keserupaan isim dengan huruf yang karenanya dia menjadi mabni. Yang pertama disebutkan kasyabahi al-wad'i fi isma ji'tana. Seperti keserupaan isim dengan huruf dalam hal al-wad'. Maksudnya apa? Dalam hal al-wad'. Ya, di mana apa? Isim diletakkan di atas satu atau apa? Dua huruf. Padahal hukum asalnya isim diletakkan minimal di atas tiga huruf. Sehingga kalau ada isim yang dia dari sisi letakannya mirip dengan huruf, diletakkan di atas dua atau satu huruf, maka dia menjadi apa? Mabni. Contohnya apa? Ya, ma, isim mausul. Ya, kan apa lagi? Bomir-bomir. Ya, banyak. Ya. Mirip dengan apa? Mirip dengan la nafiyah, ma nafiyah, apa lagi? Huruf-huruf. Hah? Ya, huruf-huruf jar banyak. Wal ma'nawi, ini keserupaan yang pertama. Asyabah al-wab'i. Yang kedua, wal ma'nawi fi ma tawafi huna. Keserupaan yang sifatnya apa? Ma'nawi. Ada berapa macam? Asyabah al-ma'nawi di sini. Dua. Yang pertama, isim yang dia menyerupai apa? Huruf-huruf yang yang ada diletakkan oleh Allah. Seperti apa contohnya? Mata tadi. Mata mirip apa? Mata isim istifham. Dia mabni. Kenapa? Karena dia mirip dengan hamzah istifham. Terus yang kedua, isim yang dia mabni karena keserupaan dengan huruf yang ya tidak diletakkannya. Seharusnya apa? Katanya diletakkan. Itu apa? Contohnya isim-isim isyarah. Ya. Si huna, zalika, dan seterusnya. Itu yang kedua. Wa kaniya batin al fi'li bila. Dan seperti aniyabah. Asyabah namanya ini. Yang ketiga asyabah. Aniyabi atau al isti'mali. Asyabah al isti'mali. Kaniya batin al fi'li bila ta'athur. Ya. Seperti ketika isim itu menggantikan posisi apa? Fi'il. Dalam keadaan dia tidak terpengaruhi oleh amil. Bahkan tidak bisa dimasuki oleh amil. Contohnya apa itu isim-isimnya yang seperti itu keadaannya? Dia menggantikan fi'il, tapi di sisi lain dia tidak bisa dimasuki oleh amil. Contohnya apa? Isim-isim fi'il. Ya, isim-isim fi'il. Ya. Isim-isim fi'il. Contohnya apa isim fi'il? Nazali. Apa lagi? Idaraki. Apa lagi? Kalau hayhata al-aqiqu. Bagaimana? Hayhata al-aqiqu. Ya, ada khilaf terkait dengan i'rabnya. Tapi yang rajih, pendapat al-akhfash bagaimana? Tidak ada mahal dalam i'rab. Karena tidak ada ambil yang bisa masuk kepadanya. Ya. Maka ibtiqarin usila. Ini asyabah yang berapa? Yang keempat. Itu asyabah. Al-iftiqari. Apakah mutlak al-iftiqarnya? Tidak. Tapi al-iftiqar al-lazim. Atau al-iftiqar al-mu'assal. Untuk mengeluarkan apa ini? Khoid. Al-iftiqar al-lazim. Al-iftiqar al-mu'assal. Untuk mengeluarkan. Ya. Al-iftiqar yang ghairu mu'assal. Ghairu al-lazim. Contohnya apa? Al-iftiqar yang ghairu lazim. Contohnya apa? Hada yaumu yanfa'u shadiqina shidquhum. Yaum di situ butuh enggak kepada yanfa'u? Butuh. Tapi apakah selalu penggunaan yang butuh kepada yaum? Tidak. Bisa dikatakan hada yaumul jumu'ah. Iya kan? Tidak apa? Iftiqar. Iya. Contohnya apa? Apa saja yang dia isim ini membutuhkan yang setelahnya dengan kebutuhan yang mu'assal. Contohnya apa? Isim-isimnya yang mabni, yang karena sebab al-iftiqar al-lazim ini. Alladhi, isim-isim mausul. Dia butuh kepada apa? Ya, kepada silah mausul. Ya kan, kepada silah mausul. Juga apa lagi selain itu? Idh, idha, haithu. Dia melazimi ibu, melazimi apa? Iftiqor ya, kepada apa? Ibu kepada jumlah. Ya. Ini mirip dengan apa huruf? Huruf apa yang mirip dengannya? Huruf-huruf jar. Di mana huruf-huruf jar bagaimana? Iftiqor membutuhkan kepada apa? Majrur, ya kan? Huruf jar butuh kepada majrur. Maka ketika didapati ada di sana isim yang dia melazimi iftiqor, seperti huruf jar ini, maka dia mabni karenanya. Isim-isim usul butuh kepada silah. Haitsu id dan juga hai apa? Haitsu id dan idza juga sama. Demikian keadaannya. Sudah berapa asyabah yang disebutkan? Ya. Kemudian ada yang terlewatkan ya. Bila ta'assur tadi. Ya. Apa kalimatnya? Kasyabahil. Kabakan niabatin anil fi'li bila ta'athurin. Kalau ada satu isim yang dia menggantikan posisi fi'il, tapi dia terpengaruh dengan apa? Dengan amil, maka dia mu'arab. Contohnya apa? Ya, masdar yang menggantikan fi'il. Ya. Darban riqabi. Darban zaidan. Berapa asyabah yang disebutkan oleh al-musannif? Ada empat. Yang pertama asyabah. Al-wabri asyabah, al-ma'nawi asyabah, al-isti'mali asyabah, al-iftiqari. Masih ada yang lain? Dua yang lain apa diantaranya? Asyabah, al al-ihmali, asyabah al-ihmali, di mana huruf itu tidak beramal, tidak pula menjadi ma'mul. Apa contohnya? Seperti apa? Fawatih aswar. Ya. Alif lam mim ha mim. Ala qaulin tentunya, ya. Karena di sana ada pendapat yang lain. Kemudian yang keenam, asyabah al-lafzi. Apa maksudnya asyabah al-lafzi? Itu ketika ada isim yang lafaznya persis seperti apa? Huruf, maka dia mabni karenanya. Contohnya apa? Ya hasya, ada isim, ada huruf. Yang isimnya mabni. Kenapa? Karena mirip lafaznya dengan huruf. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma. Apa Jafar maknanya? Wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma. Hah? Sudah itu. Yang paling mudahnya. Apa risu wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma. Yang mu'rab, mu'rabul asma'i ma qad salima. Isim yang mu'rab adalah isim yang selamat dari keserupaan dengan huruf. Seperti apa? Ardin wa suma. Apa bedanya ardin dan suma? Kalau ardin, apa isim yang sahihul akhir, yang kedua ya mu'tal akhirnya, yang satunya i'rabnya dengan harakat apa? Zahirah, yang lainnya dengan harakat muqaddarah. Apa makna mu'rab? Mu'rab kalau asyarih menyebutkannya apa? Ma salima ya min syabihil harfi. Kalau yang mabni, ma asbaha ya al-huruf. Boleh juga didefinisikan kalau yang mu'rab, ma yataghayyar akhiruhu bi amil ya, bisababi al-amil. Kalau yang apa? Mabni, ma yalzam halatan wahidah. Jadi Arab itu apakah maknawi atau lafzi? Ada khilaf. Sebagai mengatakan apa? Ya, maknawi berarti definisinya apa kalau dia maknawi? Ya, kalau maknawi berarti taghayyur, iya kan? At-taghayyur. Iya. Alladhi sababuhu dukhul al-amil. Adapun kalau yang mendefinisikan al-i'rab adalah apa? Perkara yang lafzi, maka apa definisinya? Atharun zahir, yuhdithuhu al-amil berarti. Ini luas lah, pemilih yang mana silakan. Meskipun dalam prakteknya seringnya dipilih apa? Yang mana? Yang maknawi seringnya. Isim ada berapa lughah? Ada 18 lughah. Siapa yang hafal? Ada yang hafal? Suma'un simun wasmun sumatun kadaka kada. Ya, suman, wazid sumatan, ya, waslus awaila, ya, waslus awaila kulliha. Yang kemudian, wa fi'lu amrin wa mudiin buniya, hu a'rabu mudari'an inna ariya. Wa fi'lu amrin wa mudiin buniya, hu a'rabu mudari'an inna ariya. Mudi, mudiin atau mudiun? Boleh dibaca dengan dua sisi. Mudiin berarti dia ma'tuf kepada apa? Amrin. Ya. Fi'lu amrin ini wa mudiin. Boleh juga dibaca mudiun berarti ma'tuf kepada fi'lu. Ya. Wa'arabu mubari'an inna'ariya. Dan mereka meng-i'rab fi'l mubari' apabila kosong. Kalau kata orang-orang Basrah, kenapa fi'l mubari' itu mu'rab? Hukum asalnya fi'l apa? Mabni. Ya, kenapa fil mubarak dia mu'rab? Kata Al-Tafsirin apa? Apa? Karena keserupaan dengan isim dalam hal apa? Ya, masing-masing dari isim dan fi'il didatangi makna-makna tarkibiyah yang berbeda-beda. Yang untuk membedakan satu makna dengan yang lain butuh kepada apa? Tamyiz, yaitu berupa i'rab. Ya, berupa i'rab. Contohnya pada isim apa? Yang perlu i'rab. Untuk membedakan fa'il, maf'ul. Seperti dalam contoh apa? Kalau pada isim. Ma'ahsana. Ma'ahsana. Ma'ahsana Zaidan, ma'ahsana Zaidun, ma'ahsana, ma'ahsanu Zaidin. Kalau dibaca ma'ahsana Zaidan, maknanya apa? Alangkah bagusnya Zaid. Berarti apa itu? Fil ta'ajub. Iya. Kalau dibaca ma'ahsanu Zaidin, berarti apa maknanya? Istifhamiyah. Iya. Kalau ma'ahsana Zaidun, berarti maknanya apa? Nafiyah, beda-beda. Dengan i'rab diketahuinya. Iya. Kalau sekarang disukun ma'ahsana Zaid, apa itu kemungkinannya? Ma'ahsana Zaid istifham ya. Jelaskan. Kalau mansub kan Zaidah mansub ya. Ya. Kalau majrur ahsanu ya. وأعرب مضارعا إنعريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفوج. Jadi fi'il mudhari mu'rab ketika dia kosong dari nun taukid khafifah atau tsaqilah. Sekarang pertanyaannya, kenapa fi'il mudhari itu ketika dia bergandengan dengan nun taukid menjadi mabni? Apa? Karena karena dia ketika bersambung dengan nun taukid seperti tarkib khamsata asyar. Seperti tarkibnya khamsata asyar. Kemudian ketika dia yang berikutnya wa min nun inasin kayru'na manfutin fil mudhari mu'rab, ketika dia bergandengan dengan nun taukid yang khafifah atau tsaqilah, dan juga ketika bergandengan dengan nun apa? Inas. Kenapa ketika bergandengan dengan nun inas dia mabni? Karena ketika itu dia mirip bentuk bentukan mabninya. Ya, contohnya apa? Yurbi'na mirip dengan arba'na. Yurbi'na arba'na mirip. Ya, makanya dia mabni ketika itu. Makna yaru'na manfutin apa? Ra'a bermakna bisa apa? A'jaba. Berarti kalau yaru'na manfutin dibawa kepada makna a'jaba, berarti yu'jibna manfutin, membuat kagum siapa yang terfitnah. Atau bermakna apa? Ya akhafa, membuat takut. Dari raw' falamma dhaba'an Ibrahim ar-raw', berarti yukhifna manfutin. Wal mu'rabu apa setelahnya baiknya? Sudah selesai. Ah, sekarang ada pertanyaan berikutnya belum ditanyakan. Yeah. Kalau dia fi'il mudhari bergandengan dengan nun taukid, apakah dia mesti mabni atau tidak? Dirinci, apakah nun taukidnya apa? Rizki, fi'il mudhari kalau dia bergandengan dengan nun taukid bagaimana? Mu'rab atau mabni? Fi'il mudhari kalau bergandengan dengan nun taukid mu'rab atau mabni? Hah? Bingung. Ya. Jangan jadi pendengar saja yang aktif. Pendengar pun kadang enggak konsen. Ya. Bagaimana? Ikhwan, mu'rab atau mabni? Fi'il mudhari kalau bergandengan dengan nun taukid. Jadi rinci, nun taukidnya apa? Mubashir atau apa? Wairu mubashir. Kalau nun taukidnya mubashir, maka apa dia menjadi? Mabni. Iya. Contohnya apa? Hal tadribanna. Ya, hal tadribanna. Kalau wairu mubashir, yang dihalangi oleh apa? fa'il, maka apa? Dia mu'rab, tetap mu'rab. Ya, kalau ada penghalang, meskipun muqaddarah penghalangnya, maka dia apa? Mu'rab. Contohnya apa? Kalau dinisbahkan kepada ya'ul mukhababah, hal tadribinna. Hal tadribinna. Kemudian kalau dinisbahkan kepada musanna, hal hal tadribani. Kalau disandarkan kepada jamak, hal tadribunna. Ya, hal tadribunna. Ada penghalang. Pada contoh hal tadribani, penghalangnya jelas, ya kan? Alif. Pada contoh hal tadribinna dan tadribunna, mana penghalangnya? Ya, muqaddar. Ya. Misal ini apa dalam ayat Al-Quran? Wala yasuddunnaka. Ya kan? Wala yasuddunnaka. Ada tandanya. Ya, meskipun dibuang, wawunya ada tandanya. Dhammah itu, pada dal. Hal tadribunna, ba ini dhammah itu tandanya ada apa? Wawu ini buang. Tadribinna ada menunjukkan apa? Ya yang dibuang. Sekarang, mengapa ketika ada penghalang berupa fa'il, apakah terlafazkan seperti pada tadribani, atau ditakdirkan sebagai tadribunna, dia tidak lagi menjadi mabni fil mudhari'nya? Kenapa kalau nun taukidnya ghairu mubasyir, ada di tengah-tengahnya isim fa'il yang menghalanginya, kemudian dia apa? Mu'rab, tidak mabni. Kenapa? Karena mereka orang-orang Arab tidak mentarkib dari tiga kalimat. Tarkib dari dua kalimat. Ini gimana merojahnya nih, Mar? Kira-kira yang untuk merojah keluar semua atau ada yang gak sempat dimerojah? Ada atau banyak? Ada. Kalau ada sedikit. Ya. Yeah. Gimana, Bis? Ya silakan, ada waktu sedikit lagi, 7 menit, barangkali ada yang mau ditanyakan. Nanti insya Allah muraja berikutnya kita tunda untuk kesempatan berikutnya. Hilang jejak kan temi. Tadi pertanyaannya, kalau misalkan nun taukidnya ghairu mubasyir, ada penghalang yang menghalanginya berupa fa'il, kenapa dia tidak, kenapa dia mu'rab gitu, tidak mabni? Ya, karena jawabannya mereka orang Arab tidak mentarkib dari tiga kalimat. Ya, tidak mentarkib dari apa? Tiga kalimat. Sebelumnya harus difahami dulu, ya, tentang alasannya fi'il mudhari itu ketika apa? Bergandengan dengan nun taukid yang mubasyir, kenapa dia mabni? Ya, karena dia ditarkib seperti tarkib apa? Khamsata asyar. Ya, ketika ada pemisah yang memisahkannya berupa fa'il, apakah lafzan atau takdira, berarti sudah tersusun dari tiga kalimat kan? Tidak lagi mabni ketika itu. Kenapa? Karena mereka orang Arab tidak mentarkib seperti tarkib khamsata asyar dari apa? Tiga kalimat. Ya, saya silakan kesempatan untuk merujuk dari awal. Barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan i'rab atau yang lainnya. Ya, ada sebagian yang kita tinggalkan dari pertanyaannya. Kalau semuanya ya sudah habis waktunya. Ya, semoga sampai nanti. Anu merujuknya yang serius. Mana? Ada yang mau ditanyakan? Sudah berapa bait? 18 ya. Oh, 20 bait ya. Ini juga ada kesempatan ya, untuk memungkinkan hafalannya. Yang Arabnya dan juga plus faedah-faedahnya dihafalkan yang boleh dihafalkan ya. Asyabah al-iftikhari gitu. Jadi ada yang belum paham maksudnya tentang asyabah al-iftikhari. Jadi di antara sebab yang menjadikan isim itu mabni adalah karena asyabah al-iftikhari. Ya. Asyabah berupa kebutuhan. Ya, kepada setelahnya untuk melengkapi maknanya. Yaitu bahwasanya huruf-huruf jar khususnya ya, huruf-huruf jar itu bisa enggak tanpa isim majrur? Min ila, bisa enggak berhenti sampai di situ? Tidak ada huruf jarnya, tidak ada isim yang majrurnya, boleh enggak? Tidak boleh. Berarti huruf-huruf jar ini kan muftaqir ya, butuh sekali kepada apa? Isim majrur. Ya, huruf-huruf jar semuanya butuh kepada isim majrur. Nah, kalau ada isim yang keadaannya mirip huruf-huruf jar di mana dia belum sempurna ya dengan sendirinya, masih butuh kepada sesuatu yang lain yang menyempurnakannya, maka dengan ini dia telah menyerupai, telah mirip dengan huruf-huruf jar. Apa itu contoh-contoh isimnya? Contoh-contohnya adalah isim usul. Boleh enggak kita berkata ja'anil ladzi, berhenti di situ? Hah? Ja'anil ladzi, datang kepadaku alladzi. Boleh enggak berhenti di situ? Enggak boleh. Berarti dia butuh kan kepada yang setelahnya. Kebutuhannya mendesak enggak? Ya, mendesak. Ya. Kalau dikatakan ja'anil ladzi apa indahu apa? Ilmun, harus sempurna. Ya, berarti dia mirip dengan apa? Huruf jar ya. Oleh karenanya alladzi ini mabni. Kenapa? Karena dia mirip dengan huruf. Huruf apa? Huruf-huruf jar, mirip. Dalam hal apa keserupaannya? Dalam hal dia butuh kepada yang setelahnya. Tidak cukup dia dengan sendirinya. Belum sempurna dia kalau tanpa yang setelahnya. Paham? Nah, termasuk juga tadi. Idha, idh, haithu. Boleh enggak kita berhenti pada idha, idh, haithu? Tanpa yang setelahnya. Mudhaf ilaihnya. Tidak bisa kan? Ya. Jalastu haithu. Tuh, boleh enggak? Enggak boleh. Dilengkapi ya dengan setelahnya. Silakan. Jalastu haitsu haitsu jalasa Zaidun. Ya. Harus sempurna. Jadi iz iza haitsu ini mabni. Kenapa? Asyabah al iftiqari. Kalau ada yang bertanya, bukankah dia itu melazimi idhofah? Kenapa dia tidak mu'rab? Jawabannya apa? Idhofahnya dia adalah kepada apa? Jumlah ismiyah atau fi'liyah. Ya, idhofah kepada jumlah ini khilaful asal dan juga pada niatan apa il al in insal terpisah. Yang lain? Ya, hayhat al-aqiq itu ada khilaf antara ulama terkait dengan apakah hayhat itu punya mahal dalam i'rab atau tidak. Yang tapi yang rajih itu yang banyak dikuatkan oleh para ulama, dia tidak punya mahal dalam i'rab. Karena tadi sudah lewat. Ya, kan ya batin ala fi'li bila ta'thurin. Hayhat kalau yang setelahnya al-aqiq fa'il cuma hayhat, ini tidak ada mahal dalam i'rab. Ada juga yang i'rabnya, ada juga yang i'rabnya. Seperti siapa? Si bawai kan? Apa i'rabnya hayhata? Pada mahalnya apa? Mubtada. Tapi yang banyak dipilih tadi pendapatnya lah fash. Ya. Dan itu sesuai dengan kaidah yang disebutkan oleh An-Nazim tadi. Yang lain? Insya Allah nanti soal-soal ya. Dari murojaah ini. Soalnya banyak loh. Jadi itu bekalnya yang banyak. 150 atau 200 lah soalnya. 3 jam insyaallah. Kalau 100 baitnya ada 200. Kadang satu bait saja pertanyaannya banyak kan. Ada yang dari Eropa. Ada yang terkait dengan ini. Itu pun sudah dipilih gitu. Enggak semuanya dikeluarkan. Sehingga jangan untung-untungan belajarnya. Saya mau belajar sebelah ini aja, barangkali yang keluar ini. Jangan semuanya. Ya, masih ada? Yang lain pertanyaan? Tidak disebutkan tanda apa? Oh iya, tidak semuanya. Ya, tidak semuanya. Tidak semua tanda disebutkan. Ya. Hah? Fi'il, fi'il mabdi apa? Tadi kan ada. Tadi kan sudah disebutkan apa? Fi'il apa? Fi'il mudhari ya? Fi'il mudhari sudah ada tadi kan? Apa katanya? Tanda fi'il mudhari? Ya lilan kaya syam loh. Cukup satu saja. Iya, cukup satu saja. Pokoknya kalau datang selalam ya mesti apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari disebutkan tidak tandanya tadi? Sebutkan kan? Apa? Bita, fa'alta, wa'atat, wa'atat itu. Kalau wa'yaf'ali tanda apa itu? Fi'il amr juga apa lagi? Hah? Ya, wa nun yaqbilana ini tanda apa? Fi'il amr. Dan fi'il mudhari pun masuk ya. Ada semua, cuma tidak semua yang disebutkan. Seperti yang sudah anda pelajari. Kaya syam. Apa tadi kalimatnya? Yali lam. Ya, yali lam kaya syam. Sudah disebutkan ya penjelasan Asyam Thaymin itu. Boleh dengan dua sisi ya kan. Wala kusila lafzuh berarti ya syam. Ismun majrur bi al-kaf. Alamat jarinya apa? Kasra apa? Mukaddarah. Ya. Ma'na min duhuriha ishtighal al-mahal bi harakatil hikayah. Atau dia apa? Maful bi dari qawli mahdhuf ya. Ka qawlika apa? Ya syam. Iya. Jar wa majrur muta'alliq wa mahdhuf. Sama itunya. Muta'alliq bi mahdhuf khabar lil mubtada mahdhuf. Berarti apa? Taktiknya wa dzalika ka ya syam atau wa dzalika ka qawlika ya syam. Ya, cukup sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga lebih bagus lagi antum kerjaannya ya. Berapa ini targetnya nih? Yang berikutnya. Ini sudah 20. Mau 20, 15 atau 10? Hah? 15. 15 berarti antum ya. Bersama-sama kita apa? Murojaah. Ya. Berarti sampai baik berapa? Kalau 15 lagi 35 ya. Iya. Ya, sudah persiapan nanti sampai bait 35 insyaallah. Ya, jangan sampai bengong-bengong. Jadi pendengar setia saja atau tidak setia pendengarnya. Antuk. Ya, cukup sampai sini. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka.